Setong Yahya bab 2. Nak, kau le nulis surat panik kakak sampian, sopadjo sampian tak aga bayi dosa. Tapi mun bedesi aga bayi dosa, bedesi nolong sampian sareng kau le. Engki panika Isa Almasih seatil. Senyo ona kia sampian sareng kau le sadaja eajunan narama. Kalaben perantarana Almasih satu sana sampian sareng kaule esapora. Ben-beni perak tu sana sampian sareng kaule malolo. Tapi tu sana satu jene omat manusia. Mun sampian ngistuaki papa kona Allah, geni ketandena sampian oning ka Allah. Oreng sengucak, sengkok tau ka Allah. Tapi tak ngistuaki papa kona. Orang geni kelecegen. Ben Allah tada idelem atena. Nanging orang sengis tuwaki debun Allah. Orang geni kataresna ka Allah kalaben samporna. Geni ketandena orang odik deti setong sarang Allah. Pasera sengoca odik deti setong sarang Allah. Kotu odik norok lampede padena Almasih. Tantaretan sekekaseh. Seetoles kaule panika beni parenta anyar. Panika parenta selajuk seampon epanapa kasampian sajegah sampian parcaje ka Almasih. Engki panika bertah dari Allah seampon epiarsah sampian sabeluna. Maske sapanika parenta seetoles kaula panika anyar jugen. Sabab kabenderana bisa eolati edelem Almasih ben edelem sampian tibi. Sabab peteng ampon sajan elang benterang sesa bender ampon mulai nyonar. Orang sengocak bede edelem terang, tapi kik becik kata retana. Orang geni kaki bede epet tengah, sampai samakin. Orang seniser kata retana. Odi edelem terang, sampai orang geni kata dek setongah, bereng sebisa deti, lantarana orang lain agaba itu sah. Nanging orang sebecik kata retana. Bede epet tengah. Orang genika ajalan epet tengah. Tak oning ajalan ka amah. Sabab epet tengah orang genika tak ningaleh paponapa. Sengkok noles ka beknah nak kanak. Sabab tu sana beknah la esapora Almasih. Kau le noles ka sampian pak bapak. Polana sampian ampun oning ka salerana. Seampun bede dari parmulaan. Sengkok noles ka beknah. Ngangu deten, sabab bekna lama kala sejahat. Sengkok noles ka bekna nak kanak, sabab bekna la kenal karama. Kau le noles ka sampian pak bapak, sabab sampian kenal ka debu, seampun beda dari permulaan. Sengkok noles ka bekna ngangu deten, sabab bekna kuat, debu na Allah, beda atena bekna, ben bekna lama kala sejahat. Jok lebur katunya panikah. Otabe kapona pa'abe sebede itunya panikah. Mun sampian lebur katunya panikah. Sampian tak taris nakarama. Sato je sebede itunya panikah. Seekatero etabiate manusia setusa. Seetangaleh pas ekatero sarta edir-ediraki. Genika sato je beni dari rama asalah. Tape dari tunya. Dunya sesada jena esena eka teroi manusia. Bekal tu lia musnah. Nanging orang seno roti kaso kana Allah. Tep-tep odi salanjeng. Nak, akhir jeman ampon para. Sampian ampon ebelei sabeluna jok musona Almasih. Bekal de tengah. Ben samangken ampon benya orang senga muso Almasih. Genikatan dena je akhir jeman ampon para. Somo sona Almasih genikareng orang siampon nyingla tak poron akompol bi sampian sareng kaule sedeje. Polana reng orang genikasal rasa tak tamasok kumpolana sampian ben kaule sedeje. Je saking reng orang genikatamasok kumpolana sampian sareng kaule sedeje. Tanto pakun akompol ben sampian sareng kaule sedeje. Tapi reng orang geni kenyingla tak akumpul bi sampian sareng kaule sedeje. Sopaje terang je tadek setongah dari reng orang genikah seta masuk kompolana sampian sareng kaula sadaya ongguan. Nanging sampian ampun narema rona Allah dari Isa Almasih. Dadi sampian pada oning kapangajaran si bener. Dadi kaula nulis surat panika beni polana sampian tak kenal kapangajaran si leres. Nanging lamala polana sampian ampun oning. Ben sampian juga ampun oning jek pangajaran si bener genika tadek lecek. Selecek orang si ngucak jek Isa panika beni rato panyalamat si ejen jiagi Allah. Orang genika musona Almasih. Orang genika tak ngakoni rama ben petra. Orang si tak ngakoni petra artena tak narema rama juga. Ben orang si ngakoni petra artena juga narema rama. Dedih. Bertah sepiarsa sampian sajege sampian mulai partaje kotu jege patepa edelem ate. Mun sampian age tiagi bertah genika e patepa. Sampian tanto terus odi dadi setong sareng potra ben sareng rama. Ben panika seejen jaki Almasih tibi ka sampian ben kaule sadeje. Odi se saungkuna ben langgeng. Kaule nolet ka sampian. Parkara reng oreng se ahtiar ni pua sampian. Nanging parkara sampian tibi. Almasih ampon magili rona ka sampian. Ben saabiter rona genika bede sampian. Tak parlo bede oreng lain se ngajeri sampian. Sebab rona Almasih genika ngajeraki ponapa asaus ka sampian. Ben se yajeraki salerana genika leres. Tadek se lecek. Dadi sampian kudu atoro kaponapa sejajaraki roh genika. Ben sampian kudu odi dadi setong sareng Almasih. Dadi nak sampian papakun odi dadi setong ben Almasih. Sopaje ebekto salerana rabu. Sampian ben kaula sadaya bengal ngadep ka salerana. Ben tak ngitek polana todus. Sampian ampon oning je Almasih panika odi minurut kasokan Allah. Dadi sampian kudu oning jugen jek saniap oreng seodik minorot kaso kana Allah panikah potrana Allah.